إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله siapapun dari kita dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang menginginkan hidupnya bahagia dunia akhiratnya, yang menginginkan hidupnya selamat dunia akhiratnya, yang menginginkan diridhai oleh Allah Jalla wa'az dan dicintainya dalam beragama kepada Allah, tidak ada pilihan bagi kita kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Quran dan sunnah tersebut difahami oleh salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada contoh terbaik di dunia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung agar mengikuti para sahabatnya, agar mengikuti sunnah-sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara manhaj dari manhaj ahlus sunnah adalah at-tarahum wat-taraddi, mengucapkan mendoakan rahimahumullah radhiyallahu anhum kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada perselisihan di antara mereka, kita dilarang untuk masuk ke dalamnya, justru diperintah untuk menahan diri, tidak membahas mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi kita dalam mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka generasi terbaik, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan sebagai mi'yar, tolak ukur, timbangan, dan rujukan dalam menjalani dan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga pilar ini tidak boleh kita pilih salah satunya, meninggalkan yang lainnya. Tiga pilar ini kesatuan yang utuh, yang dengannya menghantarkan kepada keriduan dan kecintaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah difahami dan dijalani dan diimani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah di ayat ke-100 tentang mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Kata Allah Jalla wa'az, mereka as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam, disebutkan oleh Ibnu Katsir tafsir as-sabiqun al-awwalun adalah di antaranya mereka yang ikut bai'atul ridwan. Mereka adalah yang awal-awal masuk Islam dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Radiyallahu anhum wa radhu'an, kata Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan muhajirin dan ansor dan yang awal-awal masuk Islam itu telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah persiapkan buat mereka jannah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadis yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ru'usihim adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan mereka manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau, kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman war Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, aku menghitung, aku berucap, aku menyebutkan, kata beliau, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mari kita semua berupaya mencontoh, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama kepada Allah, dan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu mutlak. Kemudian menapak tilasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr di ayat ke-9, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tabawwa'ud dara, orang-orang dari kalangan sahabat ansor yang mereka beriman, telah beriman sebelum mereka, cinta kepada mereka yang hijrah ke Madinah, mereka para sahabat ansor, orang-orang yang telah beriman di kalangan mereka itu mencintai saudaranya yang hijrah ke Madinah dari Mekah, para muhajirin. Dan apa yang mereka berikan, apa yang diberikan oleh para sahabat ansor kepada para sahabat muhajirin, sama sekali tidak menginginkan apa-apa kecuali karena Allah. Dari apa yang mereka berikan kepada para sahabat muhajirin, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka para sahabat ansor jauh lebih memilih mengutamakan sahabat muhajirin dari hartanya, dari bantuannya, pertolongannya, semua betul-betul dikedepankan para sahabat muhajirin. Dan dalam memberi sesuatu kepada sahabat muhajirin tidak ada sedikit pun tujuan lain dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, walau kana bihim khasasah, walaupun dalam keadaan sahabat ansor ini butuh, memerlukan barang itu, memerlukan harta itu, memerlukan makanan itu, memerlukan sesuatu itu, mereka sangat butuh. Tapi tetap mereka masih mendahulukan mereka saudaranya dari sahabat muhajirin. Tetap lebih dikedepankan, lebih memikirkan mereka, lebih memberi kepada mereka tanpa pamrih, murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat Nabi SAW. Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah, dijauhi dirinya dari penyakit kikir pelit, na'udzubillah min dzalik, faulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan dalam atsar Ibnu Umar tadi, bahwa kita menghitung dan kita mengucapkan sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu anhu ajmain, kemudian Ali. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetahui tentang kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar, maka beliau ingin menyamai dan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dari keutamaan dan kemuliaannya, sehingga menginfakkan hartanya separuh di jalan Allah. Diinfakkanlah oleh Umar bin Khattab harta beliau separuh di jalan Allah. Didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu semua, kemudian Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Dan ditanya, kemudian antum punya apa? Setelah itu, kalau antum infakkan semua hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku punya Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Mereka para sahabat Ansor memberikan kepada saudaranya dari kalangan muhajirin semua itu tanpa pamrih, dan lebih mengutamakan mereka para sahabat muhajirin atas diri-diri mereka sendiri. Itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya tidak ada pilihan dalam kita beragama kepada Allah, beriman, berakhlak, kecuali mencontoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, potongan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, inna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'alu fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum. Kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok dari sahabat Ansar minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi. Minta lagi, diberi lagi. Minta lagi, diberi lagi. Hatta nafidha ma'indahu, sampai habis apa yang ada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan semua. Kemudian Rasul menyatakan, ma yakunu indi min khairin falan udakhiru ankum, falan udakhiru ankum, tidak ada yang ada pada diriku kebaikan, mencakup semua kebaikan, apa itu harta, apa itu ilmu terutama, aku enggak mungkin untuk menyimpan untuk buat kalian. Artinya apapun yang bernilai baik mesti aku berikan kepada kalian semua. Tidak mungkin aku simpan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka mari kita semua berupaya dalam hidup kita sebagai hamba Allah jalla wa as untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu ikhlas dalam segala apa yang kita amalkan ibadah kepada Allah, dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal kitabi was sunnah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata dalam asar ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahih Adabul Mufrad. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma wajuduhuma mukhtalifun amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza kana ijtama' indaha qasamat wa amma Asma radhiyallahu anha fakanat la tumsiku syai'an ligodin. Suatu contoh yang baik, yang mulia. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat, aku belum pernah melihat dua wanita yang lebih derma, lebih loman daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Kalau boleh ana bahasakan, dua wanita inilah yang pernah aku lihat, yang pernah aku ketahui, yang paling derma dari semua wanita yang ada. Cuman kedermaan kedua wanita ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Asma ini, berbeda. Apa maksudnya berbeda? Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu mengumpulkan sedikit demi sedikit dari harta yang dikumpulkan, begitu terkumpul dibagikan semua. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Asma radhiyallahu anha itu enggak mau harta itu atau makan atau yang sejenisnya itu nyampe besok ada langsung diberikan. Enggak nunggu besok. Ada sekarang, diberikan. Ada sekarang, diberikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Hadirin ini sahih, juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih Adabul Mufrad. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nam, tidaklah Rasulullah itu diminta tentang sesuatu mengatakan la, enggak. Setiap ada yang minta kepada Rasul, Rasul enggak pernah bilang la, enggak ada. Diberikan apa yang ada, semua diberikan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah dalil bagi kita agar kita betul-betul dalam hidup ini mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dalam segala hal, dalam segala lini, dalam segala perkara, dalam urusan agama Allah ini. Nah, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani Al-Sahih Al-Jami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min sururan au taqdi anhu dainan au tut'imuhu khubzan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama amalan adalah engkau memberikan rasa senang kepada saudaramu mukmin. Seutama-utama amalan, kau berikan rasa senang, kau masukkan rasa senang kepada saudaranya mukmin. Atau kau ringankan hutangnya, dibantu agar bisa melunasi hutangnya. Atau kau beri makan, makanan khubz, roti atau semisalnya, tergantung daerahnya masing-masing. Asyahid dari semua tadi yang kita sebutkan, betul-betul syariat ini indah, tentram, lurus syariat ini, Islam ini, agama yang indah, agama yang baik, agama yang sejuk, agama yang lurus di atas tauhid, lurus al-haq, siratul mustaqim, yang mengajarkan ketentraman dan kebaikan. Demikian pula dalam bermuamalah dan berinteraksi. Jelas-jelas dari apa yang disebutkan dari ayat tadi dan hadis-hadis tadi dan asar tadi, semua lebih mengedepankan orang lain daripada dirinya. Semua lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Semua ingin menyenangkan saudaranya mukmin. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua berupaya maksimal dalam hidup ini, terus istiqomah di atas sunnah dan terus istiqomah di atas mencontoh Rasul dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimish shalah.